الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. Pada kajian sebelumnya kita telah menjelaskan mengenai tiga alat syukur, yaitu berupa lisan, kemudian hati, dan anggota badan. Bentuk syukur dengan menggunakan hati bagaimana ini, ikhwah? Amalannya syukur dengan menggunakan hati, fadhal. Mengakui di dalam kalbu bahwa segala nikmat itu datang dari Allah. Nah, sehingga kemudian dia tunduk, kemudian tenang kepadanya. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Tidak ada nikmat bagi kalian melainkan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang lain, syukur dengan menggunakan lisan. Ini bagaimana? Dengan berkata, dengan ucapan, Ustaz. Dengan tujuan memuji Allah. Nah, berucap, bercerita, dia berbicara. Alhamdulillah, aku telah diberikan karunia berupa anak, berupa rumah, kemudian kendaraan, dan lain-lain. Tentu ini tanpa adanya al-fakhru wal-khuyala, tanpa adanya sombong, bangga diri, ataupun angkuh, meremehkan orang lain, merasa dirinya lebih. Nah, ini syukur dengan menggunakan lisan. Nah, kemudian yang terakhir, syukur dengan menggunakan al-jawarih, anggota badan kita. Fadhlan, yang lain. Memanfaatkan anggota tubuh untuk perkara-perkara yang bermanfaat, taat kepada Allah dan tidak mengingkari perintah Allah, menjauhi maksiat. Artinya dia pergunakan tubuhnya untuk ketaatan kepada sang pemberi nikmat, zat yang memberi nikmat tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Afala akuna 'abdan syakura? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Nah, ini tiga alat daripada rukun asyukru. Nah, kita terakhir sampai di mana, ikhwah? Sampai di perkara sabar, insyaAllah. Nah, tayyib, kemudian al-muallif rahimahullah, beliau melanjutkan pada poin yang terakhir, Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab berkata, wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakar, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk golongan orang yang bersyukur apabila diberi nikmat, wa idza tuliya sabar, bersabar ketika ditimpa musibah, ujian, cobaan, wa idza aznaba istaghfar, dan ketika jatuh pada dosa, ketika dia berbuat yang dilarang, ketika dia berdosa, istighfar, dia meminta ampun. Nah, ikhwani hafizakumullah wa barakallahu fikum, istighfar itu diambil dari madah, materi, ghain, fa dan ra. Ghafara. Arti ghafara secara etimologi bahasa Arab, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Manzur dalam kitabnya Lisanul Arab, beliau mengatakan aslul ghufri at-taghtiyatu was-sitr. Asal kata ghufr atau ghain fa'ra ini menunjukkan makna at-taghtiyah, menutup. Was-sitr, menyembunyikan. Ini asal kata tersebut. Istighfar diambil daripada ghafara, artinya menutup dan menyembunyikan. Ini disebutkan oleh Ibnu Manzur dalam kitabnya Lisanul Arab. Walaupun ikhwani afidhakumullah, makna yang lebih mendekati kebenaran, istighfar ini menutup, menyembunyikan, ma'al wiqayah, sambil melindungi. Dia tutup, dia sembunyikan, dan dia jaga. Adanya al-wiqayah, adanya perlindungan. Berkata al-allamah Ibnu al-Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Madarij as-Salikin, jilid 1 halaman 308. Ketika beliau membahas mengenai alaqah, hubungan antara taubat dan istighfar, Ibnu Qayyim berkata, wa haqiqatuha, hakikat taubat, wiqayatu syarri dzam, yaitu perlindungan, penjagaan dari jeleknya kemaksiatan. Perlindungan, penjagaan dari jeleknya dosa. Artinya enggak cuma sekedar menutup dan menyembunyikan saja. Adanya penjagaan, perlindungan. Dari sini pula keluar bahasa Arab yang memiliki lafaz al-mighfar. Mighfar. Sama-sama diambil dari kata-kata ghain fa'ra. Artinya al-mighfar ini topi besi. Helm yang terbuat dari besi. Disebut mighfar kenapa? Karena mengamankan kepala dari berbagai macam gangguan ketika berperang. Artinya ghafara ini maknanya adalah menutupi, menyembunyikan, seperti halnya juga al-mighfar. Ada unsur untuk menjaga, membentengi. Imamah surban tidak disebut sebagai mighfar. Begitu pula topi atau peci tidak disebut dengan mighfar. Kenapa? Karena sekedar menutupi saja kepala, bukan untuk melindungi. Maka kata-kata ghafara menyembunyikan, menutup dengan adanya perlindungan dari hamba tersebut. Dia jaga taubat dan istighfar itu. Ini secara etimologi bahasa. Adapun mana istighfar secara istilah syar'i, kata beliau Ibnu Al-Qayyim, talabu mahwi dzam, minta penghapusan dosa, Hamba tersebut meminta untuk diampuni. Dosanya dihilangkan. Dosanya dihapus. Wa izalatu atharihi. Dan menghilangkan bekasnya. Wal wiqayah min syarrihi. Dan pencegahan dari jeleknya dosa tersebut. Minta dihapus, menghilangkan sisanya, dan berusaha untuk dijaga. Maka oleh sebab itu, ikhwani hafizakumullah, di antara syarat taubat adalah an-nadmu ala ma salaf, menyesali perbuatan yang dia lakukan dari kemaksiatan tersebut, wal iqla anhu fil hal, dia copot, dia lepas, dia tinggalkan perbuatan itu seketika, wal azmu ala adamil auda fil mustaqbal, kemauan kuat untuk enggak kembali kepada perbuatan tersebut di kemudian hari. Maka dengan tiga syarat ini, ikhwani afidhakumullah, kata para ulama, yarji' ilal ubudiyah, manusia akan kembali kepada penghambaannya. Menyesal, melepas, dan kemauan kuat supaya tidak kembali. Maka yang seperti ini, ikhwani afidhakumullah, maka dia yarji'ilal ubudiyah, kembali kepada penghambaan yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan dia atasnya. Maka dengan kembali ini merupakan hakikat daripada at-taubah. Oleh sebab itu, di sana ada ucapan sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma wa ardhahuma, yang diriwayatkan oleh Imamul Baihaqi, begitu pula diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Kata Ibnu Abbas, la kabira ma'al istighfar wa la saghira ma'al israr. La kabira ma'al istighfar. Tidak ada dosa besar yang disertai dengan istighfar. Nah, maksudnya apa? La kabira ma'al taubah. Enggak ada istilahnya dosa besar ketika seorang hamba sudah bertaubat. Taubat, dan dia jujur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas taubatnya. Bukan di sini apa, ikhwani afidhakumullah, main-main, asal taubat, seakan-akan tidak ada sesuatu yang terjadi, bukan demikian. Lihat, betul apakah tidak taubatnya jujur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ataukah cuma pura-pura, menjadi baik, atau tidak, perubahannya nyata. Karena kenapa, ikhwani fillah, sebagian orang menjadikan taubat ini sebagai permainan. Ya talab. Ya anggap taubat begitu kemudian selesai. Kembali seperti semula. Kecuali kalau dia memang betul-betul taubatan nasuha. Ini yang insya Allah selesai dari dosa-dosanya. Maka, kata Ibn Abbas, la kabira ma'al istighfar. Tidak ada dosa besar dengan adanya istighfar. Maksudnya tidak ada dosa besar dengan adanya taubat. Tapi taubat yang jujur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak bermain-main. Dan dilihat setelah itu taubatnya. Tidak kemudian dipercaya begitu saja. Terlebih lagi dalam urusan dakwah. Nanti dulu. Dilihat bagaimana perkembangan orang ini. Ini yang disebutkan oleh para masyayikh dan para ulama. Kalau zaman sekarang, ikhwani afidhakumullah, dibuat gaduh, heboh, kacau. Kemudian kehormatan orang dijatuhkan. Aibnya umat manusia dibongkar. Terlebih lagi para pembawa ilmu. Dihukumi. Sehingga terjadi kegaduhan, kekacauan. Kemudian taubat. Dan tidak nampak taubatnya. Tidak meminta langsung kepada orang tersebut. Baik melalui telepon atau melalui SMS. Maka taubat ikhwani afidhakumullah harus adanya sidq ma'allah. Jujur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam taubatnya. Bukan permainan, bukan politik, bukan makar. Kata sahabat Abdullah bin Abbas, kita kembali la kabira ma'al istighfar. Enggak ada dosa besar yang disertai dengan istighfar. Wala saghira ma'al israr. Nah, tidak dianggap dosa kecil kalau pelakunya terus-menerus melakukan hal tersebut. Nah, dosa kecil tapi terus-terusan dilakukan. Gak mau kembali. Gak mau berhenti. Kata para ulama, man irtakaba saghiratan wa lam yastaghfir wa asarra 'alayha tanqalib as-saghira kabira. Orang terus-terusan melakukan dosa kecil, enggak mau bertaubat, enggak mau istighfar, dan terus kekeh keras kepala di atasnya, maka yang kecil ini akan berubah menjadi besar. Maka doa yang terakhir dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa idza adznaba istighfar, kita dijadikan sebagai hamba yang mudah untuk senantiasa kembali istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang kita lakukan. Nah. Kemudian Syekh berkata, fa inna haula الثلاث عنوان السعادة. Maka sesungguhnya tiga perkara ini merupakan tanda kebahagiaan. Maka sesungguhnya tiga perkara ini, yaitu bersyukur untuk menghadapi nikmat, kemudian bersabar untuk menghadapi musibah, dan istighfar untuk menutup dosa. Ini merupakan unwanu sa'adah, tanda kebahagiaan. As-sa'adah ikhwani afidhakumullah artinya dit asyqawa, kebalikan daripada kesengsaraan. Maksudnya apa? Kesenangan, kebahagiaan, lawan kata daripada kesengsaraan. Kebahagiaan itu apa? Kata para ulama, ma'unatullah lil insani ala nailil khair. Pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala kepada manusia untuk memperoleh kebaikan. Apa itu kebahagiaan? As-sa'adah ma'unatullah, pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, pemberian Allah subhanahu wa ta'ala, kemudahan Allah subhanahu wa ta'ala kepada manusia untuk memperoleh al-khair, berbagai macam kebaikan. Yang mendapatkan kebaikan maka menjadi hamba yang senang. wa'a'zamu as-sa'ada, dan kesenangan yang paling tinggi, kebahagiaan yang paling agung adalah mendapatkan al-jannah, dimasukkan kita ke dalam surganya. Paling tingginya kebahagiaan, dan itu merupakan tujuan akhir dari setiap muslim. Enggak ada satupun di antara kita yang mau disiksa dan diazab. Di dalam surat Hud ayat 108. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ammal ladzina su'idu fa fil jannah. Adapun orang-orang yang bahagia, mereka di dalam surga. Ini tempatnya orang-orang yang berbahagia. Mendapatkan kenikmatan mala ainun ra'at, yang tidak pernah mata memandang. Wala udhunun sami'at, telinga belum pernah mendengar. Wala khatar ala qalbil bashar, tidak terbesit dalam hati manusia. Begitu pula a'zamu syaqawa, kebalikannya. Sejelek-jeleknya kesengsaraan, kesengsaraan yang paling tinggi, kepahitan yang paling agung adalah an-nar, neraka. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud dua ayat sebelumnya, yaitu 106, fa ammal ladzina syaqu, adapun orang-orang yang celaka, orang-orang yang sengsara, orang-orang yang binasa, fa finnar, mereka tempatnya di dalam neraka. فنسأل الله السلامة والعافية. Oleh sebab itu Asy-Syaikh menyebutkan, fa inna haula ats-tsalatsa unwanu sa'adah. Ketika mendapatkan kenikmatan bersyukur, sabar ketika mendapatkan musibah, kemudian beristighfar ketika berdosa, ini merupakan tanda-tanda kebaikan. Ikhwani hafizakumullah, ucapan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab ini sebetulnya sama dan disebutkan pula oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam mukaddimah kitabnya Al-Wabil As-Sayyib pada halaman yang kelima. Sepertinya Syekh menukil dari ucapan beliau dengan kalimat yang sama. Nah, manusia apabila bersyukur, kemudian dia atas nikmat Allah bersabar dari musibah, dan begitu pula istighfar ketika berdosa, fa inna haula unwanu sa'adah, tiga ini merupakan tanda kebahagiaan. Nah, kemudian Asy-Syaikh melanjutkan, wa alamatu falahihi fi dunyahu wa ukhrahu, dan tanda-tanda keberuntungannya itu bisa didapat di dunia dan begitu pula di akhirat. Wa la yanfaqu 'abdun anha abadan, dan manusia tidak akan bisa terlepas dan terpisah darinya di dalam kehidupan kita. Fa innal 'abda da'imut taqallub baina hadhihi al-atbaq, karena sesungguhnya manusia selalu berganti-ganti pada tiga keadaan ini. Nah, kadang mendapatkan kenikmatan maka dia berterima kasih kepada Allah, kadang mendapatkan ujian, dicoba dengan adanya bencana, malapetaka, apakah sabar atau tidak. Kemudian juga diuji dengan gangguan syaitan, iblis, yang dengan fitnatus syubhat atau fitnatus syahwat, yang terjatuh apakah dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Kata Ibnul Qayyim, fa innal 'abda da'imut taqallub baina hadhihi al-atbaq, manusia selalu berputar di antara perkara-perkara tiga ini. Nah, oleh sebab itu, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengambil ucapan beliau, "Naam, innaha ula ats-tsalatsa unwanus sa'ada." Ini merupakan tanda-tanda kebahagiaan. Nah, pada kitab Al-Fawaid, Ibnu Al-Qayyim rahimahullah beliau berkata, kitab Al-Fawaid halaman 200, Ibnu Al-Qayyim berkata, "Al-usul allati tubna 'alayha sa'adatul 'abdi thalatha." Ini kitab yang lain. Bahwasanya pondasi yang dibangun di atasnya kebahagiaan manusia itu ada tiga pilar, ada tiga tiang. Ini pondasi kebahagiaan. Walikulli wahidin minha dhib. Masing-masing dari pilar tersebut memiliki lawan. Ada lawan katanya. Faman faqada dhalikal asla hasala ala dhibbihi. Kalau pondasi satu hilang, maka dia akan mendapatkan lawannya. Ketika pilar ini tidak ada, maka dia akan memperoleh lawan daripada pilar tersebut. Yang pertama kata beliau, at-tauhid. Tanda kebaikan. Pondasi pertama tauhid. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima selain daripada ahli tauhid. Laqadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'a mandhura. Dihadapkan telah di hadapan umat manusia amalan-amalan yang mereka kerjakan di muka bumi, kita jadikan seperti debu yang berterbangan. Berarti pondasi adalah tauhid. Allah subhanahu wa ta'ala akan terima walaupun sedikit. Wadidduhu asyirk. Kalau tauhid ini enggak ada, maka akan mendapatkan lawannya, yaitu syirik. Terjerumus kepada penyekutuan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, as-sunnah. Dan kebalikannya adalah al-bid'ah. Sebab itu para ulama mereka mengatakan, masdada rajulun bid'atan illa nuzi'at. Tidaklah seseorang bertambah kebid'ahannya melainkan tercabut dari dirinya sunnah. Semakin dalam, maka semakin dalam. Maka pilar yang kedua sunnah. Kebalikannya adalah bid'ah. Kemudian pilar yang ketiga, at-ta'ah wa didduhal ma'asiyah. Ketaatan dan lawan katanya adalah kemaksiatan. Ini faedah di dalam kitab yang lain, yaitu Kitabul Fawaid, ketika Ibnu Al-Qayyim menyebutkan tanda-tanda kebahagiaan. Yaitu tauhid, wahuwa ahlu tauhid. Yang kedua as-sunnah, wahuwa ahlu sunnah. Yang ketiga adalah at-ta'ah, wahuwa min ahli ta'ah. Maka muqaddimah doa ini telah kita baca pendahulu dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala kebaikan kepada para pembaca. Kemudian Syekh melanjutkan, i'lam arsyadakallahu li ta'atihi. Ketahuilah, ilmui, arsyadakallahu li ta'atihi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membimbingmu untuk selalu taat kepadanya. Kata yang pertama, i'lam. Ketahui, fahami, ilmui. Maksud daripada kata ini adalah supaya kita siap betul-betul mempersiapkan supaya kita faham atas apa yang akan disampaikan oleh syekh dari berbagai macam ilmu. Karena kata i'lam yu'ta inda zikril asya'al muhimmah, didatangkan untuk menyebut setelahnya perkara-perkara yang penting. Dengan adanya kata i'lam, maka pendengar harus menyimak apa yang akan datang setelahnya. Nah, i'lam arsyadakallah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala membimbing. Ini doa dari syekh kepada para penuntut ilmu lagi, menunjukkan bagaimana lemah lembutnya beliau dan kasih sayang kepada ahli sunnah wa ahli tauhid. Mendoakan supaya kita menjadi hamba yang rasyid, senantiasa terbimbing. Dan kata-kata arsyada, yaitu ar-rusd, disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ketika beliau mensyarah hadis Syaddad bin Aus. Ibnu Rajab berkata yang dimaksud dengan ar-rusy, bimbingan, yaitu ta'atullah wa rasulihi. Kita senantiasa tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan taat kepada Rasulnya. Arsyadakallah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala membimbingmu. Maksudnya membimbing kita supaya senantiasa tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan membimbing kita supaya taat kepada Rasulnya. Dalam surat Al-Hujurat ayat 7. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Walakinna allaha habbaba ilaikumul imana. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kamu cinta kepada keimanan. Wazayyanahu fi kulubikum. Dan menjadikan keimanan itu indah di hati-hati kamu. Wakarraha ilaikumul kufra. Dan menjadikan kamu benci kepada kekufuran. Wal fusuq, kefasikan, wal isyan, kedurhakaan, kemaksiatan. Ulaika humur rasyidun. Mereka adalah orang-orang yang rasyid, mengikuti jalan yang lurus, terbimbing, mendapatkan petunjuk. Di sini menggunakan kata ar-rusy. Bahkan di dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Adi ibn Hatim, Nabi SAW berkata di dalam khutbahnya, "Man yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyad." Yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia telah rasyad, mendapat petunjuk. "Wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad ghawa." Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, maka dia telah terjatuh. Maka dia melakukan kesalahan. Maka ikhwani afidhakumullah, arsyadakallah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan engkau rusy. Kebalikan daripada al-ghay. Petunjuk, kebalikan daripada penyimpangan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 256. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Telah jelas jalan yang lurus, jalan petunjuk, jalan hidayah daripada jalan yang menyimpang. Maka enggak ada pilihan yang ketiga ikhwani afidhakumullah. Yang tidak mendapatkan rusy, petunjuk, maka dia akan terjatuh kepada penyimpangan atau kesesatan. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Najm, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. teman kalian ini tidak sesat dan tidak pula keliru. Oleh sebab itu para ulama mereka membedakan antara al-ghay dan ad-dhal. Padahal secara arti mungkin kurang lebih sama, tapi di dalam bahasa Arab jelas masing-masing makna memiliki definisi tersendiri. Al-ghay artinya menyimpang. Wadhal artinya sesat. Apa perbedaannya ya, akhi? Al-ghay menyimpang, ma ta'ammada khilafal haq, orang yang menyelisih kebenaran dengan sengaja. Dia tahu ini hak, tapi tidak diambil. Ini namanya ghay. Menyimpang. Dia tahu ini benar, yang diambil kebatilan. Dan dia sadar. Karena mengikuti hawa nafsu. Karena mengikuti syahwat. Sehingga dia menyelisihi ilmu yang dia miliki. Dia menyelisihi kebenaran yang dia tahu. Berarti sadar, normal, ini disebut dengan ghay, menyimpang. Kalau adol, sesat, man lam yata'amad. Orang yang terjatuh kepada kesalahan, menyelisihi al-haq, dan dia tidak sengaja. Karena kejahilan. Maka sehingga dia disebut dengan dol sebagaimana kaum Nasara. Ini perbedaan antara al-ghay menyimpang dengan al-dol sesat yang disebutkan oleh Ibnu Rajab al-Hambali ketika menjelaskan hadis syaddahat. Nah, ikhwani, hafizakumullah, mubarakallahu fikum. Kemudian apa perbedaan antara ar-rusyd dan huda? Padahal kita tadi juga menyebutkan di antara beberapa definisinya kurang lebih sama. Arus petunjuk, huda pun juga petunjuk. Ya. Arus kepada jalan yang lurus, petunjuk hidayah pun juga sama dengan itu maknanya. Kata para ulama ikhwani afidhakumullah, arus dan hidayah. Apabila dipisah, maka satu mengandung makna yang lain. Kalau disebutkan rusd secara menyendiri, maka itu maknanya hidayah. Begitu pula hidayah maknanya adalah rusd, petunjuk. Tapi idza ijtama'a wa qarana, kalau bergabung, kalau bertemu dalam satu kalimat ar-rusd wal huda, rasada wahada, dalam satu penyebutan, maka rusd memiliki makna, huda memiliki arti yang lain. Kalau dalam penyebutan satu kalimat, maka huda, hidayah adalah al-ilmu bil-haq. Mengetahui al-haq. Warusd, rusd adalah al-amal bihi. Beramal dengan kebenaran tersebut. Dia tahu dan dia amalkan. Maka hamba ini rasid dan hamba ini muhtadi, mendapatkan hidayah. Maka pada kalimat ini ikhwani afidhakumullah, asy-syekh mendoakan kita arsyadakallah, semoga Allah Subhanahu wa taala membimbingmu. Di sini disebutkan secara menyendiri. Artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada kita, memberikan petunjuk, memberikan hidayah, memberikan taufik supaya kita mengetahui al-haq, kebenaran, dan berpegang teguh beramal dengan kebenaran tersebut. Tersisa kata selanjutnya, arsyadakallah li ta'atihi. Apa arti ta'at? Dan apa bedanya taat dengan ibadah. Wallahu ta'ala, insyaAllah kita akan jelaskan pada kesempatan yang akan datang. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah, jazakallah khair, Ustaz. Naam, iyakum, hafizakumullah. Ana tutup dulu, Ustaz. Tayyib, insyaAllah. Subhanakallahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.